Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Quran dan sunnah lah pusaka, menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Yeah. biasa. Quran dan sunnahlah pusaka menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi salam.